wa yaj'al lakum farajan min umurikum wa makhraja, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kelapangan dari urusan kalian, solusi dari perkara-perkara kalian. Demikian beliau menafsirkan dalam kitabnya. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya sifat jujur termasuk keimanan, sifat jujur termasuk ketakwaan, sifat jujur perkara yang diperintahkan dalam agama, dan perintah dan sifat as-sidqu, sifat jujur akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai macam perkara-perkara yang membinasakan, baik membinasakan agamanya atau membinasakan dunianya. Sifat jujur mendatangkan solusi-solusi dari Allah Azza wa Jal terkait dengan semua problematika kita. Maka ayat ini sangat lengkap membicarakan tentang as-sidqu, perintah jujur dan dampak kejujuran terkait dengan kehidupan kita. Ikhwanakatina azakumullah, terkait dengan sifat jujur ini, di dalamnya terdapat dampak-dampak positif secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari, berkaitan langsung dengan agama kita, terkait langsung pula dengan duniawiyah kita. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduq ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا." Yang artinya, hendaklah kalian memiliki sifat jujur. Alaika ay ilzamu as-sidqa. Tetapilah sifat jujur ini. Dikarenakan kejujuran itu membimbing pelakunya kepada albir, albir semua bentuk kebajikan. Dan sesungguhnya albir membimbing pelakunya kepada aljannah. Dan sungguh orang itu jujur dan senantiasa berusaha jujur hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang siddiq, orang yang suka jujur. Ini di dalamnya juga ada perintah untuk memiliki sifat kejujuran, sekaligus menjelaskan kepada kita tentang dampak positif kejujuran dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah sifat jujur ini membimbing kita untuk bisa melakukan semua albir. Albir itu ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli khair, semua kebaikan-kebaikan yang ada. Sifat jujur bisa membimbing kita kepada albir. Dengan jujur kita akan bisa melaksanakan semua amal kebajikan. Yang kedua, dampak yang kedua, as-sidqu min asbabi dukhulil jannah. Kejujuran termasuk sebab seseorang hamba itu meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, as-sidqu wa taharis sidq, sifat jujur dan berupaya sekuat tenaga senantiasa jujur, min asbabi husnul khitam, termasuk sebab husnul khatimah. Diambil dari hadis, dari lafaz hatta yuktaba indallahi siddiqa, dia jujur, berusaha terus jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang siddiq. Itu mengisyaratkan, kata para ulama, dia tidak akan berubah. Dia sudah dicatat sebagai seorang siddiq. Itu menunjukkan khatimatul khair fi hayatihi, penutup yang baik, husnul khatimah pada kehidupannya. Barakallahu fikum. Semuanya itu dari sifat as-sidqu. Ikhwan fillah rahimakumullah, tatkala kita membaca hadis yang sangat panjang yang menjelaskan tentang kisah tiga orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang tidak ikut perang Tabuk, Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi, Hilal bin Umayyah, yang kemudian dihajar, dibaikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua kaum muslimin kala itu. Panjang kisahnya disebutkan dalam pembahasan kitab Taubah, kitab terkait dengan bab masalah taubat. Namun di sana ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah terkait dengan kisahnya itu, yang menegaskan tentang masalah kejujuran, dampak positif sifat jujur dalam kehidupan. Beliau mengatakan, katanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, di dalam Bukhari Muslim, ketika mengisahkan tentang dirinya, beliau mengatakan, wallahi, sungguh demi Allah, ma an'amallahu alayya min ni'matin qatta, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada aku sebuah kenikmatan pun, ba'da idh hadani Allahul Islam, setelah Allah memberi hidayah aku untuk Islam ini, a'zama fi nafsi, sebuah nikmat yang lebih besar, lebih agung dalam diriku, min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi kejujuranku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla akuna kadzabtu, yakni aku tidak berdusta di hadapan beliau terkait dengan peristiwa ini. Aku sampaikan apa adanya, aku sampaikan dengan jujur, memang aku tidak punya alasan tidak ikut perang Tabuk. Beliau mengatakan, alla akuna kadzabtu, aku enggak berdusta kepada beliau, fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu, sebab kalau aku dusta, aku akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang dusta itu, yakni dari kalangan kaum munafiki. Ini kalimat penting yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika menceritakan kisah beliau. Beliau menekankan tentang pentingnya as-sidqu, kejujuran. Ternyata dalam pengalaman hidup beliau, sifat jujur yang beliau tunjukkan kala itu merupakan nikmat anugerah dari Allah yang paling besar nikmat yang paling agung setelah nikmat hidayah lil Islam. Sebagai seorang muslim, itu yang paling afdal. Dan belum merasakan kenikmatan yang paling agung dalam hidup saya, dalam diri saya setelah hidayah Islam, ialah sifat kejujuran. Aku jujur kala itu, aku enggak dusta kala itu. Kalau aku dusta, aku akan binasa bersama dengan yang binasa. Allah memberikan taufik kepada aku untuk jujur, sehingga aku pun selamat dari kebinasaan. Maka sifat jujur menyelamatkan pelakunya dari kemunafikan. Sifat jujur menyelamatkan pelakunya dari kebinasaan yang membinasakan agamanya. Sifat jujur mendatangkan solusi kebaikan di dalam kehidupan seseorang. As-sidq ya, jujur. Barakallahu fikum. As-sidq barakallahu fikum tumaknina. Jujur itu menentramkan. Dusta itu membuat bimbang. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cucu beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dia mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan segala sesuatu yang membuat kamu bimbang kepada perkara yang tidak bikin kamu bimbang. Fa inna sidqa tumanina wal kadhiba raibah, dikarenakan jujur itu ketentraman dalam hati, tumaninah, dan dusta itu membuat orang bimbang. As-sidqu tumaninah. Ini efek berikutnya daripada sikap kejujuran. Tenang, tentram, tidak khawatir apapun, tidak ada kegelisahan, tidak ada kebimbangan dalam dia bersikap, dalam dia bertingkah laku, dalam dia berucap. Tenang dia, dikarenakan jujur. Enggak ada dusta dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya. Barakallahu fikum. Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang riwayat ini. Beliau mengatakan fasidqu tumaninah, jujur itu menenteramkan, membuat tenang hati. La yandamu sahibuhu abadan, orang yang jujur tidak akan menyesal selama-lamanya. Wa la yaqulu laitani wa laita wa laita, dia tidak akan pernah mengatakan duhai kiranya aku dulu begini, duhai kiranya, tidak bakal pernah begitu. Lianna sidqa manjatun, karena jujur itu menyelamatkan. Wasadiquna yunjihimullahu bisidqihim, dan orang-orang yang jujur Allah akan selamatkan mereka dengan jujurnya mereka. Kata beliau, wa tajru sadiq, daiman mutmainnan, kamu akan mendapati orang yang jujur selalu selamanya tenang, tenteram, damai, mutmain, betul-betul merasakan yang namanya tumaknina. La yata'assafu 'ala syai'in hasal, dia tidak akan merasakan kekecewaan, asaf, kesedihan atas perkara yang telah terjadi. Au yahsul fil mustaqbal, juga tidak akan merasakan kegelisahan atau kekecewaan terkait dengan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Li'annahu qad sadaqa, sebab dia sudah jujur. Waman sadaqa naja, dan orang yang jujur pasti akan selamat. Menenteramkan. As-sidqu barakallahu fikum membawa keberkahan hidup, menambah kebaikan dalam kehidupan kita. Orang yang mencari ma'isyah dan dia jujur, barokah ma'isyahnya, akan bertambah kebaikan dalam kehidupannya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima." Rasul mengatakan al-bay'ani, penjual dan pembeli itu bil khiyar, memiliki hakul khiyar, hak untuk memilih. Jadi batal, jadi batal, jadi batal. Malam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah badan. Masih di majlis akad, boleh mengatakan dil, boleh mengatakan batal. Dil batal, dil batal, dil batal, selama masih di majlis. Kalau sudah pisah, maka tidak ada lagi namanya khiyar. Beliau mengatakan fa'in sadaqa wa bayyana, apabila mereka berdua jujur dan menjelaskan tentang masalah barangnya, ada keaiban dijelaskan, ini aibnya di sini, aibnya di sini, ada yang kurang di sini, ada yang kurang di sini, jujur, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberi keberkahan untuk mereka berdua pada akad jual beli. Barokah dalam kehidupan. Yang namanya barokah itu kata para ulama ialah thubutul khairil ilahi fi syai'in, akan terus ada, akan terus langgeng kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Akan selalu khair, baik, dan bertambah khair, bertambah baik. Usaha kamu, ma'isyah kamu, duniawiyah kamu, dengan yang namanya as-sidqu fil ma'isyah, jujur dalam ma'isyahnya, jujur dalam akad jual belinya. Jangan dibayangkan banyak gitu, melimpah ruah begitu. Belum tentu. Mungkin melimpah ruah, hartanya berlimpah, tapi barokah. Ada kalanya cukup, yang penting barokah. Ini as-sidqu mendatangkan keberkahan hidup. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain, yang namanya as-sidqu ini merupakan akhlaknya para anbiya wal mursalin. Mereka semua adalah orang-orang yang dikatakan siddiqah, siddiqan nabiyya, sadiqal wa'di, waja'anna lahum lisana siddiqin aliyya. Itu para anbiya memiliki sifat. Juga, barakallahu fikum, jujur itu merupakan akhlaknya kaum salaf. Ketika Allah membicarakan tentang kaum muhajirin, menjelaskan masalah sifatnya mereka, Allah mengatakan ulaika humus shadiqun, mereka orang yang jujur. As-sidqu merupakan akhlaknya kaum mukminin. Akhlaknya kaum mukminin, orang yang jujur adalah orang yang mukmin haqqa. Jadi kalau menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, kaum mukminin, Allah mengatakan ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Tayyib as-siddiqiyah. As-siddiqiyah sebuah tingkatan siddiqiyah. Itu martabatun aliyah ba'da nubuwah. Sebuah tingkatan yang sangat tinggi setelah kenabian. Kenabian kerasulan yang paling tinggi. Di bawahnya namanya siddiqiyah. Orangnya dikatakan as-siddiq. Dikatakan jujurnya dia dalam beragama, dan seringnya dia jujur, sehingga dikatakan sebagai as-siddiq. Tingkatan yang kedua, ada nubuah, warisalah, ada siddiqiyah, ada syahadah, ada salah. Kenabian, kerasulan, terus siddiqiyah sebagai orang yang siddiq yang jujur, syahadah sebagai orang yang mati syahid, salah sebagai orang yang saleh. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Empat tingkatan. An-nubuwwah risalah. Nomor dua, as-siddiqiyah. Nomor tiga, syahadah. Nomor empat, as-salah, kesolehan. Dari sini ada beberapa ahkam, beberapa hukum yang mereka sebutkan terkait dengan tingkatan siddiqiyah ini. Ialah di antara yang mereka sebutkan terkait dengan nanti di yaumul qiyamah, apakah akan ditanya nanti di alam kubur. Disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang yang mati syahid, orang yang mati syahid itu aman dari fitnah kubur. Yakni tidak akan ditanya di alam kubur oleh munkar wa nakir tentang Rabbnya, tentang nabinya, tentang agamanya. Dikatakan wa aminal fattan. Diamankan dari al-fattan, juru fitnah, yakni fitnah kubur. Orang yang mati syahid, yang berjihad fisabilillah, yang murabit, ini aman dari fitnah kubur. Tidak akan ditanya di alam kubur nanti sebagai keutamaan besar bagi dirinya. Kata para ulama, kalau orang yang mati syahid, mujahid fisabilillah enggak ditanya, maka yang as-siddiq min babi aula, lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena tingkatannya. An-nubuwwah risalah, yang kedua siddiqiyah, baru yang ketiga asy-syahadah. Asy-syahadah. Orang yang mati syahid enggak bakal ditanya dalam kubur, apalagi yang siddiq, tingkatan yang lebih tinggi daripada dia, enggak bakal ditanya di alam kubur. Barakallahu fikum. Al-muhim khalamtina azzakumullah. As-siddiq ini luar biasa keutamaan-keutamaannya, dampak positifnya dalam kehidupan kita sehari-hari, terkait dengan keduniaan kita membawa barakah, terkait dengan agama kita membawa keselamatan dari semua kebinasaan, dan membawa kita kepada amal kebajikan dan tingkatan-tingkatan agama yang sangat tinggi. As-siddiqah. Dikarenakan as-siddiqu ini khana fitina azakumullah memiliki makna yang sangat mendalam dan memiliki rincian yang cukup panjang dalam kehidupan. As-siddiqu ini barakallahu'alaikum bukan semata-mata fil qaul, pada ucapan. Memang asal muasal makna as-siddiqu itu kata para ulama iyal as-siddiqu fil qaul, jujur dalam berucap, baik terkait dengan keadaan di masa lalu atau di masa akan datang, baik terkait dengan masalah janji ataukah bukan janji. Namun dalam praktek yang barakallahu fikum, as-siddiqu ini juga berlaku pada akidah, pada perkara akidah dia, jujur dalam berakidah, dalam berprinsip. Jujur juga dipakai dalam perkara anggota badan, jujur dalam berbuat, jujur dalam bertingkah laku. Sehingga kata-kata as-siddiqu kemudian dalam perkara istimalnya, penggunaannya, digunakan untuk semua di atas. Jujur pada prinsipnya, pada niatnya, pada akidahnya, jujur pada ucapannya, jujur pada tingkah lakunya. Semua itu harus ada kejujuran. Sehingga maknanya barakallahu fikum, yang namanya as-siddiqu ialah mutabaqatul qawli ad-dhamira wal mukhbar anhu ma'an. Mutabaqatul qawli ad-dhamira wal mukhbar anhu ma'an. Kecocokan lesan, kecocokan ucapan dengan isi hati dan kondisi riil perbuatan dia secara bersamaan. Saya ulangi lagi, yang namanya as-siddiqu, jujur itu ialah kesesuaian, kecocokan ucapan dengan isi hati dan kondisi real perbuatan dia secara bersamaan. Berarti harus cocok dalam tiga perkara: ucapannya, hatinya, tindakannya, semuanya sesuai. Dan yang dimaksud dengan sesuai, yakni sesuai dengan syariat dan sesuai dengan kenyataan. Itu namanya as-sidqu. Dan semuanya harus terpenuhi. Satu poin saja tidak ada, maka dikatakan ghadib, bukan dikatakan sidq. Barakallahu fikum. Ucapannya A. Ya, ucapannya A. Hatinya B. Namanya apa ini? Ada ghadib. Ada nifaq. Bukan sidq. Perbuatannya A, hatinya B, ada nifak, bukan namanya kadzib, ada kadzib. Ucapannya A, perbuatannya B, berbeda lagi. Namanya apa ini? Ini namanya kadzib, bukan namanya sidq. Tapi ketika antum mengucapkan kata-kata A, yang kamu ucapkan seperti dalam hati antum, dan antum buktikan secara real dengan tindakan antum, hadza shadiq. Dikatakan hadza shadiqun. Inilah orang yang jujur. Barakallahu fikum. Naam, sehingga as-sidqu ada sidqun fil aqwal. Jujur di dalam berucap. Sidqun fil aqwal, jujur dalam berucap. Ini hukum asal dan makna asal kejujuran. Ini yang paling masyhur. Jujur di dalam berucap. Kalau ngomong itu jujur, tidak ada dusta padanya. Dimasukkan dalam bab ini jujur ketika mengadakan perjanjian, tidak ada khianah padanya. Yang kedua namanya sidqun fil a'mal. Sidqun di dalam tindak tanduk dia, dalam amal-amal dia. Tayib, sehingga apa yang dia kerjakan jujur, sesuai dengan isi hatinya, sesuai dengan ucapannya, dan sesuai dengan syariat. Termasuk jujur dalam perkara amal, sidqun fil muamalah, jujur dalam bermuamalah, dalam berinteraksi. Tulus, tidak ada rekayasa, tidak ada kemunafikan. Yang ketiga disebut dengan sidqun fil ahwal. Sidqun pada keadaan dia, pada kondisi dia. Ini meliputi dua perkara. Yang pertama sidqun fin niyati wal iradah. Jujur pada niatan dia dan kehendak dia. Niatnya jujur, kehendak dia jujur. Namanya isi hati dia jujur. Yang kedua meliputi sidqun fil azm. Jujur dalam berazam, bertekad bulat. Wal wafa'u bihi, dan dia akan jujur untuk menunaikan azamnya tadi. Ini semua terkait dengan isi hatinya. Barakallahu fikum. Niatnya baik, niatnya bagus, niatnya tulus, niatnya jujur, memiliki azam yang kuat terkait dengan perkara kebaikan, dan berusaha sekuat tenaga untuk menepati azamnya tadi. Namanya sidqun fil ahwal. Isi hatinya, niatnya, azamnya jujur. Yang dia sampaikan, yang dia ucapkan jujur. Yang dia lakukan, yang dia perbuat jujur. Semuanya mutabiq, sesuai. Ucapan, hati, tindakan sesuai. Dan semua sesuai dengan bimbingan syariat. Ingat, mutabaqatu syara', sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Ini yang namanya jujur. Dan itu susah diwujudkan. Jangan dikira gampang, susah diwujudkan. Makanya tingkatannya sangat tinggi, dan barakallahu fikum, efek positifnya pun juga sangat luar biasa dalam kehidupan seorang insan. Kenapa dikatakan susah diwujudkan? Karena ada bayang-bayang pada benak seseorang, pada hati seseorang, Kalau dia jujur, ada bayang-bayang nanti muncul rasa malunya, nanti terbongkar keadaan dirinya dan segala macamnya, gengsinya, egonya dan segala macamnya, sehingga orang susah untuk jujur. Atau ada tendensi tertentu yang dia cari terkait dengan duniawi atau pribadi atau apa begitu. Baru susah jujur. Padahal kalau dia mau jujur akan membawa kebaikan. Contoh paling gampang, bab urusan jual beli. Bab jual beli. Pengalaman selama ini kalau dia tidak polos, itu bahasanya tidak polos, tidak jujur, itu laris manis gitu. Jadi ada kaiban-kaiban apa disembunyikan, cepat gitu. Bayangan dia. Ketika dia tidak jujur, bingung dia. Kalau saya jujur ya enggak ada yang beli barang saya, Ustaz. Nah, suruh jujur. Nah, ini ada ininya, ini cacat, ini demikian. Nah, jujur, enggak ada yang mau beli barang saya, Ustaz. Makanya saya poles itu supaya enggak tahu kalau ada perkara yang enggak benar, Ustaz. Laris manis. Jujur, enggak mangan, Ustaz. Padahal jujur itu membawa keberkahan. Walau shadaqallaha lakana khairal lahu. Kalau mereka jujur, itu lebih baik bagi mereka. Barakallahu fikum. Sebab ketika akan ketahuan, dan pasti akan ketahuan, dikatakan al-kadzib habluhu qasir. Al-kadzib habluhu qasir, yang namanya dusta itu talinya pendek. Fahami? Tidak lama akan terbongkar. Ketika terbongkar kamu dusta, lu ternyata KW, lu banyak cacatnya, orang tidak akan lagi percaya sama kamu selama-lamanya. Dipahami? Tidak bakal lagi mau beli sama kamu. Wah, kamu akan ditahdir banyak orang. Walaupun kamu jujur, enggak ada yang percaya. Kenapa? Sudah mengecewakan banyak pihak dengan dusta kamu. Tapi kalau kamu jujur apa adanya, ini begini. Orang akan tahu. Beli, enggak. Kalau dia beli, enggak tertipu dengan itu. Senang dengan orang ini, enak. Ini orang jujur, Pak, enggak bakal dustawis. Kalau kamu jual begini itu, kamu bilang bagus, pasti bagus. Enggak bagus, pasti enggak bagus. Karena kamu jujur. Sehingga kamu bawa keberkahan di kemudian. Tapi susah, karena kata mereka sih, jujur itu seret pusat. Enggak lancar ininya itu. Katanya begitu. Tapi kalau sudah banyak begitu-begitunya itu lancar. Bab ma'isha. Sudah susah orang jujur. Dimatan susah orang jujur. Apalagi perkara-perkara yang lain terkait dengan masalah ucapan dia, tingkah laku dia, amalnya dia, susah. Sehingga jujur ini hanya dimiliki oleh seseorang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga digantikan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha baru wa kunu ma'as-shadiqin. Ada iman, ada takwa, akan muncul yang namanya kejujuran. Enggak ada iman karena takwa, jujurnya ma'as-salamah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, as-shidq ini ya, masuk dalam semua aspek kehidupan kita ya. Dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam beradab, dalam berumah tangga, dalam thalabul ilmi, dalam semua aspek kehidupan masuk padanya as-sidqu tadi. Sama antara ucapan kita, tindakan kita, hati kita. Sesuai dengan bimbingan syarak, dengan penuh ketulusan, tidak ada kedustaan, tidak ada kemunafikan di dalamnya, barakallahu fikum. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang-orang yang jujur dalam semua aspek kehidupan kita. Kamu latih, kamu coba, nanti kamu akan bisa meresapi dan menghayati ternyata memang jujur itu membawa kebaikan hidup. Khairun wa barakatun fil hayah. Itu yang terbaik, itu yang barokah dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan kebaikan dunia, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat dengan jujur tadi itu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya utarakan. Dikarenakan sifatnya tausiah, jadi tidak boleh melebihi jamnya. Kan gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, tausiah itu sejenak saja. Nanti pembahasan intinya baru namanya muhadharah atau ta'limnya. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik yang kepada kita, sehingga dengan taufik minallah Allah berikan kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah, dan diberi taufik untuk menjadi hamba Allah yang shadiq. Amin ya rabbal alamin. Naqafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.